Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita satu kenikmatan yang besar, yaitu nikmat tafaqquh fiddin, bermajlis dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita kenikmatan yang besar ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita kebaikan seorang hamba adalah sejauh mana dia memahami agama. Dia belajar sedikit, paham sedikit, kebaikannya pun sedikit. Dia tambah belajar, tambah memahami, maka kebaikannya pun bertambah. Semakin banyak dia belajar, semakin dalam dia memahami, maka semakin banyak kebaikan di dalam dirinya. Oleh karena itu juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Maka semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan ini untuk menuntut ilmu agama adalah sebab yang dengannya Allah memudahkan kita untuk masuk surga. Dan insyaAllah ta'ala kita akan mempelajari ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari dan kita ketahui, yaitu ilmu tentang dua kalimat syahadat. Ilmu yang pertama-tama harus kita kuasai, kita pelajari dan kita ketahui, serta kita pahami dengan baik, karena ini adalah pintu keimanan dan keislaman kita. Siapa memahaminya, meyakininya, mengucapkannya dan mengamalkannya, maka barulah dia menjadi seorang muslim. Jadi ini ilmu yang terpenting untuk kita ketahui, dua kalimat syahadat. Maka sangat disayangkan sebenarnya banyak orang yang sudah muslim tapi belum begitu paham hakikat kalimat syahadat, la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Oleh karena itu, di dalam pengamalan mereka sehari-harinya tidak mengamalkannya dengan baik, karena paham dengan baik saja belum. Maka penting kita lebih jauh mengkaji makna dan hakikat kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Sebelumnya kita kaji dulu apa yang dimaksud dengan syahadat. Syahadat itu kalau diterjemahkan adalah persaksian, berasal dari kata syahidah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menyaksikan. Tetapi syahadat itu di dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih dalam. Disebutkan di dalam Al-Mu'jamul Wasit, salah satu kamus bahasa Arab, yang dimaksud dengan syahadat itu adalah ayyukhbira bima ra'a wa ayyukirra bima alim. Seorang yang mengabarkan apa yang dia lihat dan meyakini apa yang dia ketahui, itu makna syahadat menurut bahasa. Seorang yang mengabarkan apa yang dia lihat dan menetapkan atau meyakini apa yang dia ketahui. Ya. Adapun makna syahadat di sini, makna syahadat la ilaha illallah, dikatakan para ulama, man syahida an la ilaha illallah, orang yang bersyahadat la ilaha illallah adalah man takallama biha, orang yang mengucapkannya, arifan limaknaha, dengan mengetahui maknanya, amilan bimuqtadaha, serta mengamalkan konsekuensinya, batinan wa zahiran, secara batin maupun zahir. Secara batin itu maksudnya adalah keyakinan, zahir yang lahir maksudnya ucapan dan amalan anggota tubuh. Ini yang dimaksud dengan syahadat. Kesimpulannya, syahadat itu adalah apabila terpenuhi padanya 4 syarat. Sahnya syahadat apabila terpenuhi padanya 4 syarat. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga diucapkan, yang keempat diamalkan. Ini yang dimaksud dengan syahadat. Maka siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, berarti pertama dia sudah memiliki ilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua, dia meyakini kebenarannya. Karena ada juga orang tahu, dia tahu makna la ilaha illallah, tapi dia enggak meyakini kebenarannya. Yang ketiga, dia ucapkan. Kalau dia enggak ucapkan, tidak sah. Kecuali kalau memang dia tidak mampu mengucapkan, seperti orang yang bisu. Kemudian yang keempat, dia amalkan makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik, inilah 4 syarat satu persaksian itu sah disebut sebagai syahadat. Iya. Kemudian kita masuk pada penjelasan makna la ilaha illallah. Ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah adalah satu kalimat yang memiliki 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Itulah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Sedangkan rukun yang kedua adalah penetapan, al-ithbat, yang terkandung di dalam kalimat illallah. Apa artinya penafikan dan penetapan? Penafikan itu maknanya mengingkari atau menyalahkan semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah. Itu artinya penafikan. Itulah makna kalimat la ilaha. Semua yang disembah selain Allah salah. Semua yang dianggap Tuhan selain Allah tidak benar. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terdapat dalam kalimat illallah. Artinya adalah menetapkan atau meyakini dan mengimani tanpa keraguan sedikit pun bahwa hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang patut disembah. Ya. Inilah 2 rukun La ilaha illallah. Di antara dalilnya, dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, dan semua yang mereka sembah selain Allah adalah batil, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat ke-26. Juga dengan lafaz yang hampir mirip, surat Luqman ayat ke-30. Ya, ini dua ayat yang lafaznya hampir mirip. Intinya adalah menetapkan Allah dia saja sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil, salah, tidak benar. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita sudah pahami kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun ini, maka kita pun dapat memahami makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Atau tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah jalla wa'ala. Oleh karena itu, perlu kita jelaskan juga beberapa penafsiran yang salah terhadap makna la ilaha illallah. Penafsiran yang pertama, yang salah, adalah menafsirkan hanya berdasarkan terjemahan. Ya. Apa arti la ilaha illallah? Mereka menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah. Ini salah besar. Kenapa? Karena pada kenyataannya Tuhan yang disembah selain Allah itu banyak. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti itu mengingkari kenyataan. Makanya terjemahan yang benar haruslah diterjemahkan sesuai dengan penafsirannya, bukan sekedar mengikuti kosakatanya saja, tapi ikuti penafsirannya supaya orang enggak salah paham. La ilaha illallah artinya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tuhan selain Allah memang ada yang disembah, maksudnya yang disembah selain Allah memang ada banyak, tapi kita yakini semua itu adalah sesembahan yang batil, tidak ada yang benar, semuanya salah. Maka yang benar hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kesalahan penafsiran yang kedua adalah menafsirkan dengan makna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, benar atau tidak tiada pencipta selain Allah? Hah? Betul apa benar? Benar. Baik. Tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi itu bukan makna la ilaha illallah. Ya. Kalau ditafsirkan makna la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah, itu salah. Kenapa? Karena bisa saja seseorang mengimani Allah satu-satunya yang mencipta, tetapi dia tidak mengimani Allah satu-satunya yang patut disembah. Ya. Artinya apa? Bisa saja orang sudah beriman Allah yang maha mencipta, tapi dia masih kafir. Kenapa? Karena dia masih menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini Allah sang pencipta. Itu juga keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau keyakinan kita sampai di situ saja, kita belum beda dengan orang-orang musyrik jahiliyah. sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Itu keyakinan orang musyrik Quraisy. Mereka meyakini Allah sang pencipta. Tapi kenapa mereka tidak dianggap beriman? Karena mereka masih mengakui adanya sesembahan lain selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan mereka masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, penafsiran golongan tarekat Sufiyah, ya, atau sebagian mereka. Mereka menafsirkan la ilaha illallah itu adalah la ilaha maujudun illallah. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Maka konsekuensinya itu ada dua. Mereka meyakini semua yang berwujud itu Allah, atau mereka meyakini manusia bisa menyatu dengan Allah. Dan itu memang keyakinan Sufiyah, tarekat, tasawuf, ya, keyakinan sebagian mereka. Katanya manusia itu bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mereka sebut dengan keyakinan wahdatul wujud. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu? Manunggaling apa itu? Hah? Ada dalam istilahnya bahasa Jawa, manunggaling Gusti. Ya. Menyatu dengan Allah. Ini sepakat ulama adalah pemahaman kekufuran, kesyirikan. Dan itu asalnya karena mereka salah menafsirkan la ilaha illallah. Ini kesalahan yang ketiga. Jadi, salah menafsirkan la ilaha illallah akan kemudian mengantarkan seseorang dalam penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kesalahan yang berikutnya, kesalahan yang keempat, menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Ini juga benar. Tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah. Tapi itu bukan makna yang utuh dari kalimat la ilaha illallah. Karena menjalankan hukum itu adalah bagian dari ibadah. Tidak semua ibadah. Ya. Tapi mengapa ada yang menafsirkan la ilaha illallah sebagai la hakima illallah? Karena mereka ingin mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian setelah mengkafirkan pemerintah, mereka mengkafirkan para pejabat. Setelah para pejabat, masyarakat. Baru kemudian mereka berani melakukan pengoboman atau aksi-aksi teror. Iya. Jadi itu semua enggak muncul begitu saja. Ada prosesnya dalam mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan. Iya. Jadi inilah empat kesalahan di dalam menafsirkan la ilaha illallah. Maka maknanya yang benar hanya satu, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang dimaksud la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian, memahami la ilaha illallah, mengamalkannya dalam hidup kita adalah kewajiban kita yang terbesar. Oleh karena itu, zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Tidak ada lagi zikir yang lebih afdal, yang lebih besar pahalanya dibandingkan la ilaha illallah. Maka sungguh sangat ironis sekali kalau kita berzikir la ilaha illallah tapi kita tidak memahami makna dan kandungannya. Iya. Kemudian konsekuensi dari keimanan terhadap la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah, maka siapa yang tidak mengimaninya, dia kafir. Contohnya, orang yang mengaku muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia masih membenarkan agama selain Islam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau dia membenarkan agama selain Islam, berarti dia melanggar rukun dan makna la ilaha illallah. Kenapa melanggar? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Ya. Kalau dia mengatakan semua agama benar atau ada agama selain Islam yang benar, sama saja dia membenarkan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah semua agama menjadi tidak bernilai. Walaupun mereka mengajarkan kasih sayang, mengajarkan berbuat baik, bahkan mereka juga mengajarkan beribadah kepada Allah, semua itu menjadi tidak bernilai tatkala mereka juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa menjadi tidak bernilai? Karena semua amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang melakukan syirik menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Jadi percuma saja mengaku muslim namun masih membenarkan agama selain Islam. Walaupun dia masih menganggap dirinya muslim, dia tidak masuk kepada agama yang lain. Iya. Sama halnya ketika misalkan dia tidak menyalahkan orang-orang Nasrani menyembah Yesus. Ini contoh. Terserah apa alasannya. Alasannya bisa jadi itu kan hak asasi dia, itu kan dijamin undang-undang. Terserah mau alasan apapun, kalau dia tidak menyalahkan mereka, maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, yaitu penafikan. Dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha. La ilaha itu artinya menganggap salah semua sesembahan selain Allah. Iya. Bahkan sebenarnya kandungannya lebih dalam lagi. Bukan sekedar menganggap salah, tetapi juga harus disertai dengan kebencian dan permusuhan terhadap perbuatan syirik mereka. Bagaimana dengan orangnya? Apakah juga dibenci dan dimusuhi? Sama. Dibenci dan dimusuhi orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Itu semua konsekuensi la ilaha. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahana ayat ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik. Al-Mumtahana ayat ke-4. Ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita konsekuensi la ilaha. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Jamaah sekalian, perhatikanlah apa kata Allah, teladan yang baik. Allah mengatakan ini teladan yang baik, tapi sebagian orang mengatakan ini ajaran keras, ini radikal, ini sombong, ini mau benar sendiri. Padahal yang hakikatnya adalah mereka itu yang keras, mereka yang ekstrim, mereka yang radikal, mereka yang sombong. Kenapa? Karena berani menentang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa teladan yang baik yang dimaksudkan di sini? Kata Allah, إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berkata kepada kaumnya, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Ada lima ucapan yang mereka katakan. Pertama, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri itu artinya kita enggak punya hubungan apa-apa. Itu mereka katakan kepada kaumnya sendiri, termasuk anggota keluarga mereka. Kami berlepas diri dari kalian. Itu ucapan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya kepada orang-orang kafir. Kita enggak punya hubungan apa-apa. Ini kalimat pertama. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Itu kalimat yang kedua. Kami berlepas diri dari semua perbuatan syirik dan kekufuran kalian. Kemudian yang ketiga, kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Mengingkari itu artinya menyalahkan. Kalian itu salah. Kalian harus bertobat kepada Allah. Itu bagian dari dakwah. Kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah wabada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nampak jelas. Jelas sekali nampak antara kami dengan kalian adanya permusuhan. Kemudian yang kelima, wal baghdha, dan kebencian. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ya. Ini jemaah sekalian, konsekuensi keimanan kepada Allah. Harus juga membenci apa yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Allah membenci orang musyrik dan kesyirikan mereka. Allah membenci kekufuran dan orang-orang yang melakukannya. Maka enggak masuk akal kalau ada seorang muslim kemudian dia mencintai, berkasih sayang, mendukung, bersikap loyal dan memuliakan orang-orang kafir. Allah benci kepada mereka, Allah menghinakan mereka, kok ada orang yang mengaku muslim mau memuliakan mereka, mengangkat mereka ke derajat yang tinggi, menjadi para pejabat. Itu enggak mungkin terjadi kalau dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini enggak main-main. Memuliakan orang kafir bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Bersikap loyal kepada mereka, mencintai mereka bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Karena dia melanggar bagian yang pertama dari kalimat la ilaha illallah, yaitu la ilaha. Iya. Kemudian ada bentuk yang lain. Jadi ini satu bentuk orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya kalimat la ilaha illallah sudah batal. Dia sudah enggak pantas disebut muslim. Ada pula orang yang yakin. Bentuk yang kedua, ini mungkin yang lebih banyak terjadi. Dia yakin hanya Allah yang patut disembah. Dia menyalahkan, dia meyakini salah, bahkan kufur orang yang menyembah Yesus, yang menyembah dewa-dewi, yang menyembah patung-patung, semua yang disembah selain Allah, dia yakin semuanya salah. Tapi dia sendiri, entah dia sadar atau tidak, dia akui atau tidak, dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Maka dia juga kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Contohnya apa? Orang yang berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah. Tapi kenyataannya masih banyak kaum muslimin, padahal mereka mengucapkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata apa yang terjadi? Masih banyak yang mengaku muslim ini mencari, memburu, bahkan melakukan perjalanan jauh untuk datang di kuburan-kuburan keramat. Untuk apa? Untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Padahal doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada para penghuni kubur tersebut. Ya. Ada pula yang datang di satu tempat, katanya itu tempat keramat, ada penguasanya tersendiri. Ya. Misalkan di laut tertentu, atau di gunung tertentu, atau di mana saja. Dia yakin di situ ada penguasanya. Ya. Ratu siapakah? Atau mbah siapa yang penguasa di situ? Keyakinan seperti itu saja sudah syirik. Kalau kemudian dia berdoa kepada yang dia anggap penguasa di situ, itu juga syirik. Kemudian, kalau dia menyembelih hewan, sebagai sesajen untuk persembahan kepada yang dia anggap penguasa di situ, itu juga syirik. Karena menyembelih itu ibadah, bahkan termasuk ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabb-mu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selainnya. Demikian pula ketika dia mengharapkan pertolongan kepada makhluk-makhluk tersebut, atau dia takut, ini ratu di pantai ini, kalau kita enggak kasih sesajen, nanti dia bisa timpakan tsunami. Ya, rasa takut seperti ini sudah syirik. Kalau dia betul-betul ngasih sesajen, syirik lagi bertambah. Kalau dia sesajennya dalam bentuk penyembelihan, syirik lagi. Kalau dia berdoa, syirik lagi. Jadi Masya Allah, syiriknya ada banyak. Ya. Diharapkan supaya mendapatkan perlindungan dari penghuni kubur, dari penghuni atau yang dianggap sebagai penguasa di tempat tertentu, itu juga sudah syirik. Ya. Karena mengharap, takut, tawakal, itu semua termasuk ibadah hati. Ya. Ibadah hati. Berarti dia mempersembahkan ibadah hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Tapi ternyata mereka bertawakal kepada para jin atau kepada penghuni kubur supaya mendapatkan pertolongan, dan takut kalau ditimpakan musibah. Ini contoh syirik. Ada pula orang yang bertawakal kepada jimat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia akui atau tidak, sadar atau tidak, dia sudah beribadah kepada jimat tersebut. Sebab tawakal itu ibadah. Kalau hatinya bergantung kepada jimat, maka dia sudah beribadah kepada jimat tersebut. Ada juga yang bertawakal kepada hari-hari yang dia anggap baik, dan dia takut hari-hari yang dia anggap sial. Ini juga syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh rasa takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang bertawakal kepada para dukun dan percaya kepada ucapan para dukun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapannya dukun atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini sekedar contoh orang-orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sudah batal, atau dengan kata lain Islamnya telah batal, imannya telah gugur. Kenapa? Karena dia melakukan dosa-dosa yang membatalkan Islam dan imannya, sebab dia tidak mengamalkan la ilaha illallah dengan sebenarnya. Iya. Jadi la ilaha illallah itu artinya harus kita murnikan ibadah kita hanya kepada Allah yang satu saja. Dan inilah jemaah sekalian tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah kabarkan kepada kita, inilah tugas seluruh para nabi dan rasul, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut," yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir dalam makna la ilaha illallah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Saya singkat, disebutkan para ulama, syarat la ilaha illallah itu ada 8. Yang pertama, ilmu, yaitu mengetahui makna dan rukun la ilaha illallah, yang tadi sudah kita bahas panjang lebar. Makna dan rukun la ilaha illallah. Iya, ini syarat sahnya la ilaha illallah. Harus punya ilmunya terlebih dahulu. Yang kedua, yakin kebenarannya. Jadi walaupun sudah punya ilmu tapi enggak yakin, maka belum sah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima. Yang kedua yakin, yang ketiga menerima, yaitu menerima konsekuensi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Apa yang kita terima? Kita terima bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Artinya tidak boleh ada penentangan sedikit pun. Harus kita tunduk, itulah hidup kita. Harus menjalankan kalimat la ilaha illallah. Dan jemaah sekalian, syarat keempat inilah yang tidak dimiliki Abu Talib. Abu Talib, dia sudah tahu kebenaran la ilaha illallah, dia sudah yakin kebenarannya, tapi sayang dia tidak mau tunduk. Iya. Maka dengan sebab itu dia kafir. Dia sampai mati enggak mau masuk Islam. Iya. Kemudian syarat yang kelima adalah as-sidqu. Jujur dan benar di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada kedustaan sedikit pun di dalam hati seperti orang-orang munafik. Ya, inilah perbedaan imannya muslim dan munafik. Muslim mengucapkan la ilaha illallah, munafik juga, tapi hatinya tidak jujur, dia menyembunyikan kekufuran terhadap la ilaha illallah di dalam hatinya. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Kita ucapkan semata-mata karena Allah dari dasar hati kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena sebab-sebab lain, melainkan karena Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, mencintai. Mencintai kalimat ini dan konsekuensinya. Siapa yang membenci maka dia kafir. Jangankan membenci la ilaha illallah, membenci satu ajaran Islam itu adalah kekufuran. Iya. Kemudian syarat yang kedelapan adalah al-kufran, pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 8 syarat sahnya tauhid atau sahnya kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Baik, kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, yang dimaksud dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah al-i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan berikrar dengan lisan, anna Muhammad ibn Abdullah, bahwasannya Muhammad bin Abdullah al-Qurashi, yang berasal dari suku Quraisy, al-Hashimi, yang berasal dari Bani Hashim, Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, sebagai utusan Allah kepada seluruh makhluknya, baik jin maupun manusia. Saya ulangi, bersyahadat Muhammad Rasulullah itu artinya adalah al-i'tiqadu bil qalbi, meyakini dengan hati, wal-iqraru bil lisan, dan berikrar dengan lisan, anna Muhammad ibn Abdullah, bahwasannya Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, yang berasal dari suku Quraisy dan berasal dari Bani Hashim, Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi harus kita yakin dengan hati dan kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kita maksudkan Muhammad di sini bukan Muhammad yang lain, tapi Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena banyak Muhammad yang lain, ya. Dan buktinya apa? Orang-orang Ahmadiyah mengatakan Muhammad yang dimaksud di situ adalah Muhammad atau Ahmad yang berasal dari India, ya. Yaitu nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad. Makanya perlu kita tekankan, bukan Muhammad yang lain. Ya. Nah, jemaah sekalian, untuk lebih detail memahami Muhammadur Rasulullah, maka para ulama menjelaskan ada 5 keyakinan mendasar, keyakinan pokok di dalam beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 keyakinan utama kita terhadap beliau. Siapa yang memilikinya, dia muslim. Siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Iya. Ini bahaya. Maka harus kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah mengimani beliau sebagai hamba Allah. Mengimani beliau sebagai hamba Allah. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu." Artinya apa jemaah sekalian? Betapapun Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang istimewa, bahkan orang yang paling istimewa, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling dicintai Allah, tetapi tetap saja beliau hanya manusia biasa, sehingga tidak patut kita persekutukan dengan Allah. Makanya beliau tegaskan, aku ini hanya manusia biasa, aku diwahyukan, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Artinya aku tidak pantas dijadikan sesembahan. Iya. Yeah. Dan keyakinan ini jamaah sekalian menafikan keyakinan orang-orang Nasrani. Ini bertentangan dengan keyakinan Nasrani. Orang Nasrani itu adalah mereka yang menuhankan Nabi mereka. Inilah perbedaan mendasar antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga dalam surat Al-A'raf ayat 188, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Surat Al-A'raf ayat 188. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri apakah memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Illa masya Allah, kecuali yang telah Allah kehendaki. Artinya apa jemaah sekalian? Enggak boleh kita berharap kepada Nabi. Enggak boleh kita berdoa kepada beliau. Terhadap diri beliau sendiri saja tidak bisa beliau beri manfaat, tidak pula bisa beri mudarat. Jemaah sekalian, jangankan kepada kita, kepada Fatimah putri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah putrinya Muhammad, silakan minta hartaku yang aku miliki sesuai kehendakmu. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ini kepada Fatimah, putri beliau sendiri. Yang lebih mengenaskan lagi, Abu Talib. Abu Talib, orang yang begitu dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah seperti orang tua beliau dan jasanya begitu besar. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan di sini ada hikmah besar agar kita tidak memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti umat Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Iya, itu hikmah besar dari kisah Abu Thalib yang sangat disayangkan sekali. Dia sudah banyak besar jasanya terhadap Islam, bahkan dia sudah yakin kebenaran Islam, tapi sampai akhir hayat dia enggak mau tunduk dengan Islam. Maka hikmahnya apa? Nabi SAW manusia biasa, dia tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Iya. Makanya jemaah sekalian, keluarga Nabi, keturunan Nabi itu bukan jaminan. Bukan jaminan dia akan masuk surga. Bukan. Bukan pula jaminan ucapannya selalu benar. Nah, ini sangat disayangkan yang terjadi pada sebagian orang. Kalau yang ngomong katanya keturunan Nabi, seakan-akan sudah seperti wahyu. Enggak akan salah, pasti benar, semua diikuti. Enggak perlu mereka tahu dalilnya, semua mereka ikuti. Ini salah besar. Bahkan Nabi SAW menyatakan kepada Fatimah, tidak ada jaminan surga untuk dia. Harus dia sendiri beramal saleh, barulah dia mendapatkan surga. Dan Nabi SAW tidak bisa menolongnya. Kemudian lanjutan ayat surat Al-Araf ayat 188. Katakan juga wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama mastaniyassu. Andai saja aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Contohnya dalam perang Uhud. Pada perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Diserang oleh orang-orang kafir. Jadi beliau enggak tahu perkara gaib. Beliau manusia biasa seperti kita juga, bisa berdarah, bisa terluka, bahkan patah gigi beliau. Iya. Enggak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu, beliau sudah menghindar, tapi ternyata tidak. Iya. Jadi beliau manusia biasa, hamba Allah, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Dan di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Apabila Nabi Muhammad SAW tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau, lebih tidak patut. Iya kan? Mau dia malaikat, Nabi yang lain, ataupun para wali, lebih tidak patut lagi. Kalau kita enggak patut berdoa kepada Nabi, lebih tidak patut berdoa kepada wali. Karena semua makhluk derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Kecuali orang yang sudah betul-betul menyimpang. Ya, mereka mengatakan wali-wali mereka lebih mulia dari para nabi. Itu sebagian ajaran sufi. Ya. Ada lagi yang mengatakan imam-imam mereka lebih tinggi dari para wali. Yaitu ajaran syiah. Nah, ini sudah jelas-jelas menyimpang. Ya. Dan sufi dan syiah itu memang selalu apa namanya hampir beda-beda tipis. Ya. Jadi itu keyakinan mereka. Para wali lebih tinggi dari para nabi, para imam mereka lebih tinggi dari para nabi, sehingga boleh berdoa kepada wali dan imam mereka. Ini tentu keyakinan yang batil. Ya. Jadi inilah yang pertama. Kita enggak boleh berdoa kepada nabi, kita enggak boleh berharap atau memohon kepada beliau. Beliau manusia biasa seperti kita juga, tidak boleh kita beribadah kepada beliau. Kemudian yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, melainkan beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat ke-40. Maka ayat ini menegaskan beliau adalah utusan Allah. Artinya jemaah sekalian, kalau beliau utusan Allah, maka beliau harus dimuliakan. Ayat ke-40. Harus dimuliakan, dihormati dan diteladani, karena beliau adalah utusan Allah. Ya. Jadi walaupun beliau manusia biasa seperti kita juga, tapi beliau adalah utusan Allah. Ucapannya adalah wahyu. Ucapannya adalah wahyu. Dalam surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Iya. Ayatnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya lupa ayatnya. Surat An-Najm. Kalau enggak salah ayat ketiga dan keempat. Ya, nanti dicek lagi. Allah tegaskan, apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Jadi jemaah sekalian, wahyu itu ada dua. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua-duanya wahyu. Siapa yang mengingkari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu itu hadis sahih, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Qur'an, dia juga kafir. Ya. Jadi sama kedudukannya antara Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang ketiga, mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir. Mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Ini juga termasuk prinsip keimanan. Artinya, walau seseorang sudah beriman Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia enggak imani beliau sebagai nabi yang terakhir, dia juga kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40 tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Iya. Namun jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu. Ya. Jumlah mereka ada 30 orang. 30 orang ini maksudnya yang banyak pengikutnya. Kalau yang sedikit pengikut lebih banyak lagi. Ya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah. Ini termasuk paling banyak pengikutnya. Ya. Dan ulama sepakat, siapa yang mempercayai ada nabi yang lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya ulama juga sepakat, Ahmadiyah itu bukan bagian dari Islam. Iya, bukan bagian dari Islam sedikit pun. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Sebab ini keyakinan asasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir. Iya. Kemudian yang keempat, mengimani bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, juga jin, di seluruh negeri sampai akhir zaman. Artinya apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh bangsa, bukan khusus bangsa Arab. Dan seluruh negeri, bukan hanya di negeri Arab. Sampai akhir zaman, baik di zaman beliau maupun di zaman kita ini, sampai nanti hari kiamat. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-158, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia. Ayat 158. Ya. Al-A'raf ayat 158. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Kepada kalian semua. Makanya termasuk kekafiran kalau ada yang mengatakan syariat Islam hanya cocok di Arab. Syariat Islam hanya cocok di masa Nabi. Sekarang sudah modern katanya. ya. Gak cocok di negeri kita. Ini adalah ucapan kekufuran. Kenapa? Karena itu sama saja dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh makhluk. Termasuk keyakinan sebagian orang, mereka mengatakan ada amalan khusus yang bisa mengantarkan seseorang menjadi wali. Ya. Mereka membagi agama itu menjadi dua, hakikat dan syariat, atau menjadi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Kata mereka, kalau dia sudah sampai derajat hakikat atau sudah sampai derajat ma'rifat, dia gak perlu lagi sholat, gak perlu lagi puasa, gak perlu lagi mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sudah bukan di syariat, dia sudah tingkatan hakikat. Maka ini adalah pemahaman kekufuran. Karena itu mengandung pengingkaran terhadap pengutusan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Ya. Karena dia sudah menjadi wali, dia sudah gak perlu lagi sholat. Ini bukan wali Allah, wali setan. Ya. Kalau dia punya pemahaman seperti itu. Ya. Bahkan, kalau yang sudah dianggap wali itu berbuat maksiat, pergi ke tempat zina misalkan, kata mereka, itu secara syariat memang berdosa. Tapi dia sudah tingkatan hakikat. Bagi dia sudah bukan dosa itu. Ini kekufuran. Iya. Itu bukan dosa katanya. Dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Itu keyakinan mereka. Ini keyakinan kufur. Dan satu kekufuran mengantarkan pada kekufuran berikutnya. Iya. Jadi ini yang keempat. Kemudian yang kelima. Ini yang juga sangat penting sekali. Yang kelima adalah mengimani kesempurnaan syariat beliau, dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya. Saya ulangi. Ya, mengimani kesempurnaan syariat beliau dan tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua bagian. Pertama, mengimani kesempurnaan syariat beliau. Yang kedua, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Di antara dalilnya, dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-Maidah ayat ke-3. Lima satu tadi sudah kita bahas. Iya. Iya, itu kan tadi kita bahas konsekuensi la ilaha. Harus memusuhi orang kesyirikan dan orang musyrik. Iya. Itu bisa tambahkan dalil. Tadi kan kita sebut Al-Mumtahan ayat ke-4. Termasuk dalilnya Al-Maidah 51. Iya. Memusuhi kesyirikan dan orang musyrik. Bagaimana mungkin kita mengangkat mereka menjadi pemimpin atau memuliakan mereka, padahal Allah suruh memusuhi mereka? Iya. Itu sudah sama kandungan pembahasannya Al-Maidah 51 dengan Al-Mumtahanah ayat ke-4. Iya. Ini yang terakhir, mengimani kesempurnaan beliau dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan atau kucukupkan kepadamu nikmatku. Waraditu lakumul Islam madina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Al-Maidah ayat ke-3. Ayat ke-3, bukan 53. Ayat ke-3. Oh ya, ini potongan ayat. Nah, bukan semuanya. Al-Maidah ayat ke-3. Ini adalah ayat yang terakhir turun. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna. Sempurna itu artinya apa? Artinya telah mengatur seluruh bidang kehidupan kita, baik yang terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia. Makanya jemaah sekalian, ulama juga sepakat, pemahaman sekularisme, pemisahan antara agama dan dunia itu adalah kekufuran. Ya. Pemahaman bahwa agama tidak mengatur urusan negara dan urusan dunia itu adalah pemahaman kufur. Kenapa? Karena itu berarti mengingkari ayat ini. Iya. Demikian pula orang yang mengatakan syariat Islam sudah tidak cocok di masa ini, sudah tidak cocok di negeri ini. Iya. Maka itu adalah kekufuran. Karena berarti dia tidak mengimani kesempurnaan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sebut apapun bidang kehidupan manusia, ada aturannya dalam Islam. Jangankan persoalan besar yang berkait dengan orang banyak, politik, hukum, undang-undang, pemerintahan, negara, peperangan, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Urusan-urusan dapur saja ada dalam Islam. Urusan ranjang, WC, mau tidur, pakai baju, masuk rumah, keluar rumah, semua diatur dengan detail sekali dalam Islam. Dan itulah hikmahnya, kata para ulama, mengapa Rasulullah SAW diizinkan beristri lebih dari 4. Agar istri-istri beliau bisa mengajarkan kepada kita keseharian Rasulullah SAW di rumah, yang para sahabat gak mungkin bisa lihat detailnya. Sampai bagaimana adab buang hajat di dalam WC, bagaimana beliau diranjang dengan istrinya, semuanya detail diriwayatkan. Bagaimana cara beliau mandi junub, diriwayatkan secara lengkap, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Ya, walaupun itu sebenarnya hal yang memalukan, tapi karena itu syariat, terpaksa diajarkan kepada kita. Ya, karena penting sekali agar kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi persoalan-persoalan besar yang terkait dengan masyarakat, negara, pemerintahan, hukum, undang-undang, semua diatur dalam Islam dengan aturan-aturan yang terbaik, yang paling istimewa, yang paling bagus, paling sempurna. Dan siapa yang mempelajari serta mengamalkannya, maka dia akan meraih kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak mau mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya, dia celaka. Dia akan celaka. Tapi sangat disayangkan yang terjadi adalah kaum muslimin meninggalkan syariatnya. Jangankan mengamalkan, tahu saja tidak. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa mengamalkan syariat Islam dalam segala bidang kehidupan? Tahu saja tidak. Di bangku sekolah yang mereka pelajari apa? Teorinya orang-orang kafir, hukum peninggalan Belanda, teori-teori ekonomi dari orang-orang kafir semuanya yang mereka pelajari. Bukan syariat Islam. Padahal dalam syariat Islam itu jauh lebih lengkap dan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dibuat-buat dari hasil pemikiran manusia. Tapi kok aneh, di negeri-negeri Muslim yang mereka pelajari adalah semuanya hasil pemikiran manusia. Maka tidak heran kalau kemudian muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Iya. Ini yang sangat disayangkan. Padahal dalam Islam semuanya sudah lengkap. Sampai-sampai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Maksudnya apa? Ini ungkapan para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah mengajarkan kepada mereka secara detail bagaimana menjalani hidup ini dalam semua bidang kehidupan. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat atau petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beribadah tidak mengikuti petunjuk beliau, tidak sah ibadahnya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja kita capek-capek ibadah, ternyata ibadah itu tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tertolak. Makanya jemaah sekalian, kalau kita paham prinsip yang kelima ini, maka kita pun tahu menambah-nambah di dalam agama, membuat-buat cara baru, apakah itu dalam bentuk keyakinan ataupun amalan, itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga perlu kita tambah-tambah sendiri. Iya kan? Kalau kita nambah sendiri yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita mengatakan agama ini belum sempurna, makanya perlu saya tambah. Ya, sebagaimana enggak boleh kita kurangi, tidak boleh juga kita tambah-tambahi. Dan juga jemaah sekalian, ada konsekuensi yang berat yang lainnya juga. Kalau kita menambah di dalam agama, itu sama saja seperti kata Imam Malik rahimahullah, sama saja kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah sebagai seorang rasul. Kenapa? Karena tugas beliau sebagai seorang rasul, semua kebaikan seharusnya sudah beliau ajarkan. Iya kan? Itu tugas rasul, mengajarkan semua yang baik. Tapi ternyata kita mengatakan, ini juga saya punya amalan baik, Nabi belum ajarkan. Berarti sama saja kita menuduh Nabi enggak amanah. Kok masih ada kebaikan belum beliau ajarkan? Padahal agamanya sudah sempurna. Sempurna berarti semua kebaikan sudah ada, enggak ada lagi kebaikan yang lain. Kalau kita mengatakan ini ada kebaikan walaupun Nabi belum ajarkan, maka sama saja kita menuduh beliau telah berkhianat. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, menambah-nambah dalam Islam, kemudian dia yakin itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sama saja dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap tugas kerasulannya. Seharusnya Nabi sudah menyampaikan semua kebaikan, ternyata ada kebaikan yang belum beliau sampaikan. Sebab kata Imam Malik, Allah telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Iya. Kemudian konsekuensi yang lain yang berat kalau seseorang menambah-nambah dalam agama yang belum beliau ajarkan adalah seakan-akan dia merasa diri lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seakan-akan dia merasa diri lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, orang yang berbuat bid'ah itu, dia tidak keluar dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau dia mengatakan, ini sebenarnya Nabi sudah tahu kebaikan ini, tapi beliau belum ajarkan, maka itu sama saja dia menuduh Nabi SAW tidak becus sebagai seorang rasul, karena belum mengajarkan kebaikan yang masih tersisa. Padahal Allah nyatakan sudah sempurna. Kemudian, kemungkinan yang kedua, dia mengatakan, oh Nabi belum tahu. Ya. Kalau dia katakan Nabi belum tahu, berarti dia merasa diri lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada anak muda bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, apa pendapatmu kalau saya berihram dari masjid, dari sisi kubur Nabi Muhammad SAW? Seharusnya berihram itu dari mana? Dari miqat. Miqat kota Madinah di mana? Hah? Bir Ali. ya, namanya sekarang Bil Ali, dulu namanya Dzul Hulaifah. Ya. Dzul Hulaifah, harusnya di situ. Ya. Tapi dia pingin lebih jauh. Karena logikanya lebih jauh, lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Itu logika kita, itu logika enggak digunakan di dalam syariat. Ya. Kunci utama kebaikan itu adalah dua hal, ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percuma banyak kalau tidak terpenuhi dua syarat ini. Maka orang ini mengatakan, saya ingin berihram dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih jauh. Itu ada perjalanan kurang lebih setengah jam kalau naik bis ke Dzul Hulaifah. Ya, apalagi jalan kaki. Apalagi jalan kaki. Jauh. Jadi beberapa mil. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Inni akhsha 'alaika fitnah. Jangan kamu lakukan. Karena saya takut kamu ditimpa fitnah. Orang ini berkata, wahai Imam, wa ayu fitnatin innama hiya amyalun aziduha. Fitnah apa? Bukankah ini menambah kebaikan? Karena ini berarti menambah beberapa mil. Lebih jauh, berarti lebih baik. Maka mari kita perhatikan apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala. Wa ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar dibandingkan engkau menganggap dirimu mampu mendahului untuk melakukan satu yang lebih utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lakukan? Artinya fitnah apa yang lebih besar dibanding dirimu menganggap lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi itulah bahayanya. Kalau kita mengatakan Nabi belum tahu, maka berarti kita menganggap lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan beliau sudah tahu tapi beliau belum ajarkan, maka itu berarti kita menganggap beliau tidak becus. Tapi kalau kita mengatakan, ini ada kemungkinan yang ketiga, beliau sudah ajarkan tapi belum sampai kepada kita. Ini juga bahaya. Kenapa? Karena itu berarti kita mengatakan Allah enggak menjaga syariat ini. Sebab Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan adzikir, kamilah yang akan menjaganya. Adzikir itu artinya Al-Qur'an dan Sunnah. Allah akan menjaga terus sampai hari kiamat, akan sampai kepada kita semua yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita amalkan. Iya. Kemudian Imam Malik rahimahullah membaca satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nur, saya lupa ayat keberapa, nanti bisa dilihat dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi urusan Rasul, agama beliau, sunnah beliau, ajaran beliau. Itu makna urusan. Hendaklah takut, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi ajaran beliau, mereka akan ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Apa artinya fitnah di sini, jemaah sekalian? Bukan ujian. Artinya kesesatan. Iya. Fitnah itu berbeda-beda maknanya dalam Al-Quran. Kalau di sini maknanya adalah kesesatan. Iya. Artinya orang yang berani dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melakukan sesuatu yang tidak beliau contohkan, maka dia akan tersesat. Itu ancaman Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Semua bid'ah itu sesat. Makanya enggak pantas kita mengatakan ada bid'ah yang baik. Itu sama saja kita menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan semua bid'ah sesat. Kita mengatakan tidak, ada juga yang hasanah, ada yang baik. Iya. Ini tidak pantas seorang muslim mengucapkan demikian. Jadi Allah ancam dengan dua ancaman. Mereka akan ditimpa fitnah, yaitu akan tersesat, dan akan ditimpa azab yang pedih. Iya. Nabi SAW menegaskan wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Inilah jemaah sekalian, pentingnya kita selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-ada dalam agama. Jemaah sekalian, sungguh sangat aneh kita lihat kaum muslimin. Yang beliau contohkan tidak mereka amalkan. Yang tidak beliau contohkan itu yang mereka lakukan. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, kalau kita pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, kita enggak ada waktu untuk mengamalkan selain itu. Dan bahkan mungkin kita enggak mampu melakukan semuanya. Kok sudah mau mengajarkan yang atau mengamalkan yang tidak beliau contohkan? Ini aneh. Yang beliau contohkan tidak diamalkan, yang tidak beliau perintahkan itu yang mereka semangat mengamalkan. Ya. Jangankan mengamalkan, tahu saja belum. Belum belajar apa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh bidang kehidupan kita, ya. Di keseharian kita saja sungguh luar biasa. Banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada ulama yang menulis 1001 sunnah dalam keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi sunnah-sunnah di waktu-waktu tertentu seperti di bulan Ramadan, ada sunnah-sunnah khusus, di bulan Dzulhijjah ada tambahan khusus. Itu kalau kita pelajari dan kita amalkan itu sudah lebih dari cukup. Kita enggak ada waktu lagi untuk mengamalkan yang lain. Tapi anehnya, yang beliau contohkan, yang beliau amalkan tidak diteladani, yang tidak beliau contohkan itu yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka seakan-akan tidak pernah membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Disinilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Ya. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Karena dengan ilmu itulah dia bisa beramal dengan benar. Iya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam sahih beliau, babul ilm qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus lebih dulu sebelum ucapan dan perbuatan. Iya. Makanya jemaah sekalian, ada satu kaidah penting disebutkan para ulama, ibadah itu hukumnya haram. Iya. Ingat baik-baik, ibadah itu hukumnya haram sampai ada dalil yang menunjukkannya baru boleh kita kerjakan. Itu kaidah penting dalam Islam. Sebaliknya, dalam urusan duniawi hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya, yeah. Afwan, sampai ada dalil yang melarang, maka jadi tidak boleh. Pada asalnya semua boleh dalam urusan dunia, kecuali ada dalil yang melarang. Iya. Jadi, demikian. Dalam agama, dalam ibadah, kita enggak boleh melakukan apapun sampai kita yakin ini sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak yakin, jangan. Allah telah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita bisa buat-buat sendiri dalam beribadah, ngapain kita menuntut ilmu? Ngapain kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita bebas bikin-bikin sendiri dalam ibadah? Bahkan juga tidak perlu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kalau kita bisa buat-buat sendiri ternyata. Iya. Jemaah sekalian, inilah ringkasan penjelasan syahadatain, dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilakan. Ya. Ya. Seluruh nabi dan rasul statusnya sama. Hanyalah makhluk manusia biasa seperti kita juga, tidak pantas dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adanya mukjizat para nabi, maka itu sepatutnya lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Kenapa? Karena mukjizat para nabi itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Bukan karena dia memiliki kehebatan bawaan, bukan. Itu hanyalah pemberian dari Allah. Kalau Allah kehendaki, maka mereka bisa memperlihatkan mukjizatnya, kalau tidak, maka tidak. Jadi, justru dengan adanya mukjizat para nabi, semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah yang memperjalankan mukjizat itu pada diri Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, bukan karena kehebatan mereka, tapi memang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi demikian, wallahu alam. Baik, ini pertanyaan bagus. Banyak kaum muslimin yang masih belum paham, ya, bagaimana hubungan interaksi dengan orang-orang kafir. Baik, jamaah sekalian, apa yang kita jelaskan tadi itu adalah prinsip dasar agama Islam. Artinya apa? Itu keyakinan asasi seorang muslim. Makanya ini sebenarnya jadi catatan kita, ya. Ternyata banyak kaum muslimin keyakinan asasinya dia belum paham, ya. Jangankan yang orang muslim awam, sudah dianggap tokoh agama, bahkan pimpinan ormas Islam besar, itu masih gak jelas keyakinannya, akidahnya dalam permasalahan ini. Dia masih mendukung orang kafir, masih mencintai mereka, ya. Ini perlu kita jadikan sebagai bahan koreksi. Inilah keadaan masyarakat kita, ya. Jangankan dalam ibadah amalia keseharian, dalam iman saja masih ada permasalahan. Iya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kebencian kita kepada orang-orang kafir itu tidak menghalangi kita untuk berdakwah kepada mereka. Dan dalam berdakwah maka termasuk metode dalam dakwah kita berbuat baik kepada mereka. Tapi bukan karena kita cinta kepada mereka. Ini harus dibedakan antara berbuat baik dengan mereka dan kebencian dalam hati kita kepada mereka. Saya ulangi, ini harus dibedakan antara kebencian kita kepada mereka dalam hati dan perbuatan kita baik kepada mereka. Ini enggak selalu berjalan bersama. Dalam hati kita benci kepada mereka, dalam hati kita memusuhi mereka, tapi itu tidak menghalangi kita mendekati mereka untuk mendakwahi. Dan salah satu bentuk pendekatan apa? Dengan berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada orang kafir Arab Badui itu artinya orang Arab yang enggak punya adab, kurang ajar, ya, kasar. Sudah kurang ajar, kafir lagi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada basa-basi, langsung dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Ya, malak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyat. Sahabat semuanya sudah marah, tapi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Subhanallah, enggak main-main. Bukan 1-2 ekor. Kalau kasih 1-2 ekor atau 10 ekor dia sudah senang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tanggung-tanggung, beliau kasih kambing satu lembah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika orang ini didakwahi, dia tertarik langsung dengan Islam. Bahkan dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, dia sudah tertarik. Apa yang dia tertarik di situ? Dia pulang kampung, kemudian dia berteriak kepada kaumnya, "Ayy qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Itu yang dia teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah enggak tanggung-tanggung, tanpa takut miskin. Maka dengan sebab itu dia masuk Islam. Ya. Jadi itu metode dakwah. Tapi itu tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai dia, tidak. Sebab Allah telah perintahkan kita untuk membenci mereka. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencintai mereka, tidak. Ya. Jadi itu harus dibedakan. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita berbuat baik kepada mereka? Karena kita punya kewajiban mendakwahi mereka. Iya, makanya jemaah sekalian, orang kafir itu ada macam-macam. Ada pula yang sudah harusnya diperangi, harusnya dibunuh. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya enggak cocok kita berbuat baik lagi. Tapi dibunuh. Iya. Kalau terpenuhi syarat-syarat jihad. Makanya berlepas diri dari orang kafir itu ada empat. Ada empat variabelnya. Pertama, benci dalam hati. Pertama, benci dalam hati. Yang kedua, bersikap memusuhi. Yang ketiga, meyakini mereka kafir. Yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Kalau enggak terpenuhi, maka tidak boleh. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankan, berbuat baik kepada orang kafir itu enggak terlarang. Itu tidak terlarang. Iya. Dengan syarat dia bukan orang kafir yang sudah sepatutnya diperangi. Dan juga dengan syarat karena ada misi. Apa misinya? Misinya menyelamatkan dia dari neraka. Ini misi agung. Artinya mengajak dia masuk Islam. Maka kita berbuat baik kepadanya supaya dia masuk Islam. Makanya jangan hanya berbuat baik, dakwahi. Percuma saja kita berbuat baik tapi kita enggak ada usaha untuk mendakwahi. Paling tidak kita niatkan satu saat kita dakwahi dia. Iya. Jadi demikian. Ada juga satu ayat dalam surat Al-Mumtahanah. Saya enggak ingat ayat berapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini juga patokan kita dalam berbuat baik kepada orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Perhatikan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan berbuat adillah kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya apa? Walaupun kita benci kepada orang kafir, itu bukan berarti kita boleh menzalimi mereka. Ini salah besar. Ya. Karena dia kafir kemudian kita tipu dia, enggak boleh. Ya, bisnis kemudian kita curangi, enggak boleh. Atau berhutang enggak mau bayar, enggak boleh. Atau kita rampas hartanya, curi hartanya, enggak boleh. Itu namanya zalim. Kecuali kalau dia kafir harbi yang sudah patut diperangi, dan itu ada syarat-syaratnya, ya. Bukan seorang ustaz yang memerintahkan perangi dia, bukan. Itu adalah hak pemerintah. Iya, itu dalam jihad, jihad yang sesuai syariat. Jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Itu jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu pun setelah diberikan 3 opsi. Opsi yang pertama masuk Islam. Tidak mau jadi kafir dhimmi. Kafir yang tinggal di negeri muslim. Yang tunduk pada pemerintah Islam. Maksudnya apa? Supaya dia didakwahi. Kalau pilihan yang kedua tidak mau, baru diperangi. Iya. Jadi bukan seperti pemahaman takfiri khawarij. Mereka mengkafirkan seorang muslim, langsung mereka curi hartanya. Ya, kartanya harta rampasan perang. Perang dari mana? Ya. Itu jihad yang bid'ah, jihad yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang kafir asli pun Rasulullah enggak perangi sebelum ditawari masuk Islam lebih dulu. Kalau mereka tidak, langsung mereka kafirkan kemudian curi hartanya. Itu terjadi di Indonesia. Banyak seperti itu. Iya. Jadi seperti itu wallahu alam. Ada pertanyaan lain silakan. Baik. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti sunnah di situ? Sunnah di situ artinya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut ahlus sunnah berarti seharusnya pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah yang dimaksudkan di sini adalah seluruh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita pilih-pilih. Semuanya. Kan tadi sudah kita katakan, sempurna sudah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pilih-pilih sama saja kita mengurangi. Kalau kita tambah salah juga. Jadi dua-duanya salah. Enggak pantas disebut ahlus sunnah kalau dia hanya milih-milih yang sesuai seleranya, hawa nafsunya. Enggak pantas disebut sebagai ahlus sunnah. Karena sebab arti ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua petunjuk, semua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau semua ayat Al-Qur'an enggak boleh dia pilih-pilih. harus dia berusaha mengamalkan semuanya, barulah pantas disebut ahlu sunnah. Ya. Kemudian apa arti al-jamaah? Al-jamaah itu artinya bersatu dalam kebenaran. Ya. Artinya bukan bersatu dalam kesesatan. Ya. Demikian pula arti al-jamaah itu adalah tunduk kepada pemerintah muslim, tidak melakukan pemberontakan. Jadi ada dua arti al-jamaah. Al-jamaah itu artinya bersatu di atas kebenaran, yaitu kebenaran dalam hal ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, ajaran-ajaran beliau, dan tidak melakukan pembangkangan atau pemberontakan atau memisahkan diri dari sebuah pemerintahan yang sah. Ya, itu arti ahlus sunnah wal jamaah. Dan itulah ajaran yang benar karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis perpecahan umat, Nabi SAW bersabda, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita enggak punya pilihan lain. Ya. Yeah. Dari semua golongan-golongan, dari semua kelompok-kelompok, kita enggak ada pilihan lain selain mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kalau ada yang mengatakan hanya dipilih yang sahih, yang lainnya dianggap palsu. Maka kita katakan apa yang dimaksud dianggap palsu? Kalau Al-Qur'an enggak mungkin. Ya. Mana ada orang muslim menganggap ada ayat Al-Qur'an yang palsu? Maksudnya kalau itu betul-betul ayat Quran, karena tidak sesuai selera dia, dia katakan palsu, kafir dia. Jangankan satu ayat, satu huruf dia katakan palsu, karena tidak sesuai dengan ajarannya, keinginannya, maka dia kafir. Ya. Maka kalau ini adalah tuduhan kepada ahlus sunnah, tentu ini tuduhan yang tidak benar. Ya. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengingkari satu huruf pun dalam Al-Quran. Bahkan ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat ayat Al-Quran itu, siapa yang mengingkarinya satu huruf saja menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Kalau yang dimaksud dengan hadis, maka kalau ada yang mengatakan kita atau ahlu sunnah itu hanya mengambil hadis yang sesuai dengan kemauannya, yang lain dianggap palsu. Ya. Ini adalah tuduhan, dan tuduhan itu harus ada buktinya. Buktinya mana? Ya. Yang benarnya adalah hadis palsu memang harus dikatakan palsu. Yang sahih kalau terbukti sahih maka wajib diikuti. Kalau ternyata itu hadis sahih kemudian karena tidak sesuai dengan ajaran kita, lalu kita mengingkari, maka kita kafir. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau memang itu hadis palsu, maka harus dinyatakan palsu. Sebab Nabi SAW telah mengingatkan, Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Kita harus hati-hati. Jangan sembarangan kita mengatakan Nabi bersabda. Jangan-jangan kita berdusta, beliau tidak pernah bersabda demikian. Maka siapkan tempat duduk di neraka. Waliyadu billah. Ya. Oleh karena itu, ada kaidah-kaidah ilmiah untuk membuktikan hadis itu sahih atau tidak. Itulah yang disebut dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Nah, sekarang kita buktikan saja dengan kaidah-kaidah ilmiah, apakah hadis itu palsu atau tidak? Ini yang jadi masalah. Bisa enggak kita buktikan hadis itu sahih? Ya, misalkan ahlus sunnah mengatakan hadis itu palsu. Golongan lain mengatakan hadis itu sahih. Baik, kita buktikan secara ilmiah. Hadis itu sahih atau palsu? Iya. Jadi, enggak bisa kita mengklaim begitu saja, tapi harus ada pembuktian secara ilmiah. Dan jemaah sekalian, ada satu golongan yang paling pendusta, mereka buat-buat hadis palsu. Itulah yang disebut dengan golongan Syiah. Ya. Ini golongan yang paling pendusta. Mereka buat-buat banyak sekali hadis-hadis yang mereka ciptakan sendiri. mereka bilang Nabi bersabda, padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah hadis Nabi SAW. Ya. Makanya jemaah sekalian, dalam Islam itu ada tiga ilmu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis. Kebenaran itu ayat Al-Quran dan kebenaran itu adalah hadis. Pertama, ilmu sanad. Yang kedua, ilmu nasab. Yang ketiga, ilmu i'rab. Ya. Ini yang dipelajari santri-santri. Mungkin di majelis-majelis seperti ini jarang dipelajari. Tapi itulah yang didalami para ulama untuk membuktikan hadis itu sahih atau tidak. Ya. Pertama, ilmu sanad. Ilmu tentang para perawi yang meriwayatkan hadis itu. Dan itu enggak dimiliki oleh orang Syiah. Ya. Jadi semua hadis ini bisa kita telusuri. Ini hadis dari mana? Dengan ilmu sanad tersebut. Kemudian ilmu nasab. Ilmu nasab itu untuk mengetahui siapa perawi-perawi ini. Jadi bisa diketahui secara detail. Kemudian ilmu i'rab. Ini adalah ilmu untuk mengetahui harakat terakhir dari setiap kalimat atau kata. Harakat terakhirnya apa? Karena itu menentukan. Kalau harakahnya fathah, maknanya jadi berbeda dengan harakahnya kasrah atau dhammah. Meskipun kalimatnya satu. Ya, baitun, baitan, baitin. Itu beda harakatnya, maknanya berbeda. Nah, itu ilmu yang dimiliki Islam, yang dimiliki Ahlus Sunnah, dan tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Sehingga bisa menjamin kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Awliya itu artinya wali, jamak daripada wali. Ya. Orang yang mengartikan pemimpin dan yang lain mengartikan teman, itu enggak pernah belajar bahasa Arab. Ya. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir dan buku-buku bahasa Arab, contohnya apa? Mungkin saya sebut judul-judul ini, ibu-ibu belum pernah dengar adanya kitab ini. Contohnya kitab Lisanul Arab, atau kitab Tajul Arus, atau kitab Al-Mu'jamul Wasit, atau kitab Al-Qamus Al-Muhit, atau kitab Mukhtarus Sihah. Ini kitab-kitab ini kamus bahasa Arab. Kamus, ya. Lisanul Arab, Tajul Arus, dan lain-lain itu kamus bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah kemarin saya sempat buka semua itu. Ya. Saya dapati makna wali itu beredar pada 4 makna. Dan semuanya benar, semuanya mencakup. Artinya enggak boleh kita ambil satu kemudian dibuang yang lain. Ya. Yang pertama bermakna al-muhib atau makna al-wilayah, perwalian itu pertama maknanya adalah al-mahabbah, cinta. Kecintaan. Iya. Yang kedua bermakna al-wala, loyalitas. Yang ketiga bermakna an-nusrah, pertolongan. Yang keempat bermakna as-sultan, pemimpin. Jadi arti wali itu ada 4. Beredar pada 4 ini. Walaupun kalau ditelusuri bisa lebih dari 4, tapi perputarannya pada 4 ini. Orang yang kita cintai, orang yang kita bersikap loyal kepadanya, orang yang kita jadikan sebagai penolong, orang yang kita jadikan sebagai pemimpin. Mana saja dari makna ini kita pilih, semuanya benar. Walaupun tidak mewakili keseluruhan makna. Ya. Dan makna teman itu cuma diambil dari makna, bisa jadi dari cinta, berarti teman. Atau diambil dari loyal, berarti teman. Atau diambil dari penolong, berarti teman. Iya. Jadi itu cuma salah satu makna. Mana saja dari empat makna ini kita pilih, itu benar. Dan kebetulan yang dipilih oleh terjemahan resmi Departemen Agama Republik Indonesia adalah pemimpin. Itu dalam terjemahan resmi. Dan itu benar. Enggak salah. Walaupun tidak mewakili seluruh makna. Jadi sama-sama enggak boleh menjadikan mereka sebagai teman, menjadikan mereka sebagai pemimpin, dua-duanya enggak boleh. Ya, enggak ada bedanya. Ya. Pemimpin itu pun dia cuma ambil dari apa namanya? Teman itu, makna teman cuma diambil dari makna cinta. Karena enggak boleh cinta berarti enggak boleh berteman dengan dia. Ya. Karena enggak boleh bersikap loyal berarti enggak boleh berteman dengan dia. Karena enggak boleh menjadikan dia sebagai penolong, karena berarti enggak boleh berteman dengan dia. Itu cuma diambil dari situ. Ya. Dan jemaah sekalian, kalau jadi tim sukses, apa namanya kalau bukan teman? Ya. Kalaupun kita sepakat, iya betul, maknanya teman. Baik, kalau jadi tim sukses, apa namanya kalau bukan teman? Teman karib itu namanya. Ya. Bukan lagi teman biasa. Kalau sudah sampai membela-bela dia, apa namanya kalau bukan teman? Itu teman karib, bukan teman biasa. Ya. Nah ini. Kalau hati ada kecenderungan kepada dia, ada sikap loyal kepada dia, itu teman karib, bukan lagi teman biasa. Jadi sama saja, mau diartikan pemimpin, mau diartikan teman, sama. Ya. Makanya tadi saya sudah katakan, ini hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini. Ternyata orang-orang yang dianggap ustadz, dianggap tokoh agama, bahkan pimpinan ormas Islam, ternyata enggak paham dengan akidah yang sangat mendasar ini. Ya. Makanya orang yang diustadkan, yang diulamakan, belum tentu dia pantas, ya, disebut ustaz atau disebut ulama. Bisa saja dia memang pintar ceramah, tapi dia enggak punya ilmu yang mendalam tentang agama. Dia hanya tahu 1-2 ayat, tapi dia bisa olah kata-kata luar biasa sehingga orang mengira dia pintar. Padahal tidak. Dia tidak punya kedalaman ilmu. Iya. Jadi ini hikmah yang bisa kita petik. Iya. Adapun analogi pesawat dengan negara tentu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Karena naik pesawat dengan pilot orang kafir dalam syariat itu boleh. Enggak dilarang. Ya. Kalau dalam memilih kepala negara atau kepala daerah itu terlarang dalam syariat. Ya. Ya, itu analogi yang tidak tepat. Karena dalam syariat memang berbeda. Hal itu dibolehkan dalam syariat, yang ini enggak boleh dalam syariat. Iya. Jadi demikian, wallahu alam. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan, ulama sudah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, tidak boleh memilih pemimpin kafir. Ya, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dan Imam Nawawi adalah ulama besar Syafi'iyah. Beliau telah menukil dari seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat ulama haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Ya, makanya aneh orang kalau dianggap ustadz, dianggap kiai, masih berpendapat demikian. Padahal ulama dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Ya. Makanya jemaah sekalian, coba baca kitab Tafsir Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Ma'idah ayat 51. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa al-Ash'ari untuk memecat sekretarisnya. Kenapa? Karena sekretarisnya itu seorang Nasrani. Iya. Jadi, kalau sekretaris saja dilarang, apalagi menjadi ketua, apalagi menjadi pemimpin. Ya, kemudian Umar bin Khattab membaca ayat ini. Membaca surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Itu pemahamannya para sahabat. Para sahabat itu adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang mau kita ikut? Ya. Orang yang belajar Al-Quran langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang sok tahu itu? Ya. Jadi demikian, wallahu alam. Mungkin sudah habis waktu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik,